pengalaman yang saya alami, yang saya ingin berbagi cerita dari pengalaman saya pada saat kami sekeluarga pindah ke rumah baru dan baru menempati sekitar 2 bulan. Hari itu di rumah hanya ada saya dan adik laki-laki saya, karena kebetulan kedua orang tua saya dan adik perempuan saya sedang keluar kota, sedang ada acara keluarga. Entah kenapa hari itu suasana di sekitar rumah itu agak sedikit, ya, sunyi, senyap, dan mungkin karena saat itu hujan juga, dan kebetulan juga memang lingkungan rumah kami lumayan sepi. Pada saat itu sekitar jam 1 dini hari, kebetulan juga hari saat itu lagi ada Liga Spanyol sepak bola. Saya beranjak dari kamar keluar bertujuan untuk mencari cemilan atau ada sesuatu hal yang bisa dimakan. Dan saat saya keluar kamar menuju ke dapur, saya menemui adik saya sedang menonton TV pertandingan Liga Spanyol. Saya ingat waktu itu Real Madrid lawan siapa, lupa saya. Dan saya coba tegur adik saya, "Gung, mau Indomie enggak? Mas mau masak, Mas muatin sekalian." Dan adik saya hanya menoleh, setelah itu kembali menatap televisi, melanjutkan menonton bolanya. Saya pikir mungkin dia gak mau, dan saya lanjutkan ke dapur mempersiapkan segalanya, memasak Indomie, mengambil telur di kulkas. Dan di saat saya sedang mempersiapkan, tiba-tiba saya dikejutkan pintu kamar mandi yang kebetulan berdekatan dengan dapur. Dan saya yakin betul dan saya pasti bisa melihat orang ke kamar mandi, karena kebetulan juga itu sangat dekat sekali dengan dapur. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka, dan yang mengejutkan lagi adalah adik saya yang tadi menonton TV itu yang keluar dari kamar mandi. Dalam keadaan terkejut, saya beranikan diri bertanya, dan spontan saya bertanya, "Gung, kapan kamar mandi?" Dan adik saya menjawab, "Gue dari tadi, Mas, buang air besar di dalam." "Kenapa emangnya? Lo ngapain, Mas?" "Mas, masak Indomie. Tadi Mas lihat kamu lagi nonton TV, nonton pertandingan bola. Kok tiba-tiba udah dalam kamar mandi aja? Kapan lewatnya?" Dan adik saya menjawab lagi, "Enggak, Mas. Aku dari tadi di kamar mandi." Dengan rasa penasaran, dan akhirnya aku bilang, "Gung, kalau gitu yang di sofa ruang TV siapa dong?" "Nggak tahu, Mas. Coba kita lihat, Mas." Kita berpikir itu siapa atau apalah. "Mas," adik saya bilang, "bawa teflon. Siapa tuh orang jahat atau siapa, Mas?" Ya, tanpa berpikir panjang atau berpikir dua kali, akhirnya saya mencoba mengambil teflon yang ada di dapur untuk berjaga-jaga. Dan adik saya berkata, "Mas, lu di depan, Mas. Gue ikut di belakang." Dan lagi-lagi saya tidak berpikir dua kali, saya menuruti perkataan adik saya. Saya berjalan di depan dan adik saya mengikuti di belakang menuju ke ruang TV. Dan adik saya melihat dan mengatakan, "Ya benar, Mas. Siapa itu?" Karena sosok adik saya yang saya temui tadi di ruang TV masih menonton di TV tersebut sambil mengendap-endap, dan saya yakin bahwa ini siapa dan siapa yang lagi nonton itu, karena saya merasa bahwa adik saya yang sedang mengikuti saya di belakang saya menuju ke ruang TV sambil mengendap-endap dan sambil menahan rasa penasaran yang begitu besar dan rasa ketakutan yang begitu besar. Jarak semakin dekat, kira-kira sekitar 1 meter, tiba-tiba saya dikejutkan kembali oleh adik saya menoleh ke saya dan bertanya, "Mas, ngapain mas ngendap-ngendap bawa teflon? Lo mau mukul gue? Salah apa gue mas? Malam-malam lo bawa teflon, ngapain?" Dengan keadaannya serba bingung dan berkecamuk dalam hati yang saya tidak tahu rasanya seperti apa saat itu, dengan terasa kaku mulut saya coba tanya sama, "Kamu siapa?" Dan orang di TV yang sedang di sofa tersebut mengatakan, "Gue adik lo mas, Agung. Kenapa sih lo?" Dan saya bertanya, "Agung, lo lihat orang di belakang saya gak? Ngikutin. Mana gak ada siapa-siapa?" Kata adik saya jawab, "Lo kenapa sih mas?" Dan saya hanya bisa terdiam. Dan akhirnya saya minta adik saya, walaupun saya juga belum tahu mana yang benar adik saya, apa yang di sofa ataukah ini kamar mandi, masih berkecamuk dalam diri saya mencoba minta, "Gung, temenin yuk ke dapur matiin kompor." Akhirnya ditemenin sama adik saya matiin kompor. Setelah itu saya bercerita sama adik saya dan akhirnya kami memutuskan untuk mematikan TV dan langsung ke kamar. Dan kebetulan tempat tidur kami itu susun atas bawah. Saya tidur di bawah, adik saya di tempat tidur susun atas. Saking takutannya, saya tidur sambil memegang handphone. Tujuannya adalah apabila ada suatu hal yang menakutkan, saya langsung bisa menelpon adik saya yang tidur di atas, tempat tidur susun atas. Kira-kira kurang lebih 15 menit sampai setengah jam, antara tidur-tidur saya ayam, antara tidur-tidur tidak setengah sadar, handphone saya berbunyi. Dan saya melihat handphone saya dari adik saya, Agung. Saya berpikir, ada apa Agung kau telepon saya? Dan saya coba angkat, dan ternyata adik saya meminta tolong untuk dibukakan gerbang, gembok gerbang, karena dia baru pulang dari rumah temannya, nonton bola di rumah temannya. Spontan saya bangun dari tempat tidur dan melihat di tempat tidur atas, ternyata tidak ada adik saya di situ. Saya langsung keluar menuju gerbang dan meyakinkan, "Lu benar dari tadi tidak ada di rumahku?" Saya bilang, "Enggak mas, gue dari rumah si Roy, gue nonton bola bareng sama teman-teman." Akhirnya saya memutuskan untuk kami keluar, jalan keluar untuk ke rumah nenek kami untuk sekedar numpang tidur. karena merasa nggak ada yang nggak beres dalam rumah dengan kejadian seperti itu. Itulah kisah cerita pengalaman saya yang benar-benar membuat saya ketakutan saat itu.